tiba duduk di sini, menatapku tanpa arti. Banyak yang telah kita alami dan kita jalani dan kita alami bersama. Yeah. Tiba-tiba ku rasakan malam semakin tanpa arti. Ada yang harus aku kenangkan, lalu ku lupakan semua saat manis bersama. Tiba-tiba ku rasakan